Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Afdalus salati wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tahirin wa ashabihi tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ. Masyarakat muslimin muslimat, ikhwani fiddin, wa akhwati fillah, wa faqni Allah, fa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Alhamdulillah, kita wajib terus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang tidak terhitung dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat ilmu nafi' dan amal soleh yang terus Allah mudahkan kita untuk mendapatkannya. Hanyalah dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena kekuatan kita, usaha kita, kepintaran kita, bukan. Murni semata-mata karunia Allah, karena kebaikan Allah, kemurahan Allah kepada kita, yang wajib kita syukuri. Dengan terus mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, memohon kepadanya terus, agar Allah jaga kita. Dengan taufiknya untuk istiqomah di atas agama yang diridainya, di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di atas minhaj salaful ummah, sebaik-baik nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Semoga Allah terus jaga untuk terus kita istiqomah di atasnya sampai dia benar-benar menutup umur kita semua dengan nikmat husnul khatimah. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita juga masih dimudahkan oleh Allah untuk bermajlis kembali, dan pada sore ini kita masuk membaca kitab baru. Telah kita selesai membaca kitab karya Syekh Fauzan Lam'atun Alif Raqib Dullah. Insyaallah pada sore ini kita akan membaca sebuah kitab karya Syekh Al-Alam Al-Muhaddis Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badri Hafidhahullahu Wara'ah, yaitu Syarah Hadis Jibril fi Ta'limuddin. Syarah Hadis Jibril, yakni kitab ini hanya sekedar mensyarah satu hadis. Satu hadis yang disyarah secara panjang lebar, yang semuanya merupakan dasar-dasar agama Islam yang wajib kita kenali, wajib kita yakini. Demikian pula dijelaskan di sini sebagian penyimpangan suatu firqah yang tidak sesuai dengan prinsip tersebut. Maka ini merupakan wallahi kitab yang sangat penting untuk dipelajari oleh setiap thalabul ilmi. Kita akan langsung masuk pada mukadimah beliau, yang mana kita akan tahu dari mukadimah ini apa yang bakal beliau jelaskan dalam kitab ini. Kata beliau, hafizahullah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi radhiyallana al-islam madina. Telah puji bagi Allah yang telah meridai Islam sebagai agama kita. Wa tamma 'alain ni'mata wa akmalana dinah, dan menyempurnakan nikmatnya buat kita serta melengkapkan agamanya untuk kita. Wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin, yang Allah utus beliau sebagai rahmat bagi semesta alam. Fa'adal amanata wa nashal ummah wa balagol balagol mubin. Maka beliau Rasulullah telah menunaikan amanah dari Allah Ta'ala, menyampaikan risalah, dan beliau telah menasihati umat, memperingatkan hal-hal yang membahayakan mereka, mengarahkan kepada yang membahayakan mereka. Dan beliau menyampaikan dengan sejelas-jelasnya, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilaku sabilahu wahtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad kuntu mundu fatratin tawilatin raghiban fi kitabati syarhin mustaqilin li hadis Jibril al-mustamili ala bayanil Islam wal iman wal ihsan. Sungguh, kata beliau, aku dalam waktu yang sudah lama ingin sekali menulis syarah tersendiri terhadap hadis Jibril, yang hadis ini mengandung penjelasan tentang Islam, tentang iman dan ihsan, tiga tingkatan dalam agama ini. Waqad qala nabiyyu sallam fi nihayatihi, yang dalam akhir hadis ini Nabi mengatakan, hadza Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Orang itu adalah Jibril yang dia mendatangi kalian untuk mengajarkan agama kalian. Maka dikenal dengan hadis Jibril. Padahal banyak hadis yang Jibril alaihissalam itu mendatangi Nabi. Misalnya tentang waktu-waktu sholat. Demikian pula tentang ketika malam Ramadan mengoreksi Al-Quran dan sebagainya banyak. Tapi yang disebut dengan hadis Jibril cuma satu ini saja. Cuma satu ini saja hadis Jibril. Karena mengandung pokok-pokok agama yang terpenting untuk dikenal umat ini. Wa qad tahaqqaqa dzalika bi fadlillah bi ikhraji hadzal syarhi fi hadzal 'ami. Dan alhamdulillah dengan kemenangan Allah telah terwujud dengan terbitnya atau keluarnya syarah ini pada tahun 1424 Hijriah. Jadi kira-kira 17 tahun yang lalu kitab ini terbit, 17 tahun yang lalu. Wa qad ja'an jama'atin 'anil 'ilmi bayanun bayanu 'azmi sya'ni hadzal hadis. Dan telah datang dari sejumlah ahlul ilmi yang menjelaskan betapa agungnya kedudukan hadis Jibril ini dalam agama Islam. Memang hadis yang istimewa, punya kedudukan yang besar dalam Islam. Qala al-Qadhi Iyad kama fi syarhin Nawawi 'ala Shahih Muslim. Imam Al-Qadhi Iyad mengatakan sebagaimana dalam syarah Shahih Muslim oleh Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, wa hadzal haditsu qad istamala ala syarahin jami'i wa dha'ifil ibadati dhahirah wal batinah. Kata beliau, hadis Jibril ini benar-benar mengandung penjelasan semua kewajiban-kewajiban ibadah yang lahir maupun yang batin. Dijelaskan dalam hadis ini. Min ukudil iman wa a'mal jawarih wa ikhlasis sarail, yang berupa keyakinan-keyakinan keimanan, akidah-akidah, amal-amal jawarih, keikhlasan niat. Wa tahfudhi min afatil a'mal, demikian pula anjuran untuk menjaga dari kerusakan-kerusakan amalan atau pengrusak-pengrusak amalan. ada dalam hadis ini. Hatta inna ulama syariah kullaha raji'atun ilaihi wa musya'ibatun minhu. Sampai-sampai semua ilmu syariat itu kembalinya kepada hadis Jibril ini. Dan bercabangnya dari dia. Dari hadis ini. Dan ini hadis yang betul-betul pokok. Dari semua cabang syariat. Qala, beliau juga mengatakan, wa ala hadal hadis wa aksamihi salasati alafna kitabana alladhi samina fil maqasidil hisan fima yalzamul insan. Sesuai atau berdasarkan hadis ini dan tiga hadis yang sejenis ini, kami menulis kitab kami yang kami beri judul Maqasidul Hisan Fima Yalzamul Insan. Tujuan-tujuan mulia yang wajib ditunaikan manusia. Ada kitab lain juga mensyarah hadis ini saja. Kitab beliau, Imam Al-Qadhi'iyat. It layasuddu syu'unil wajibat wassunan warraghaib wal mahdurat wal makruhat an aksami salasah. Sebab tidak keluar sedikit pun daripada kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah, hasungan-hasungan kepada amal soleh, larangan-larangan yang haram maupun yang makruh, semuanya tidak keluar dari tiga hadis. Tidak keluar dari tiga hadis. Wallahu a'lam. Demikian kata Al-Imam Al-Qadhi'iyat. Menggambarkan betapa besarnya kekuatan hadis ini dalam Islam. Wa qala al-Imam Nawawi, Imam Nawawi dari mazhab Syafi'iyah mengatakan wa lam anna hadzal haditsa yajma'u anwa'an minal ulumi wal ma'arif wal adab wal lata'if bal huwa aslul Islam kama hakainahu anil qadhi'iyat. Ketahuilah bahwa hadis Jibril ini menghimpun berbagai macam ilmu dan pengetahuan. Menghimpun adab-adab dan perilaku yang mulia. Bahkan huwa aslul Islam. Bahkan hadis ini merupakan dasarnya Islam. Merupakan dasarnya Islam ya hadis ini. Kama hakainahu an al-Qadhi'iyat. Bagaimana kami sampaikan dari al-Qadhi'iyat. Wa qala al-Qurtubi kama fil Fathhi, demikian pula Imam al-Qurtubi juga dari mazhab Syafi'iyah mengatakan, dikutip dalam Fathul Bari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata Imam al-Qurtubi, hadzal haditsu yasluhu ayyukallahu ummas sunnah lima tadammanahu min jumali ilmi sunnah. Hadis ini bisa dikatakan sebagai ummus sunnah. Kalau Al-Fatihah itu ummul Quran, hadis ini ummus sunnah, induknya as-sunnah. Karena mengandung berbagai macam ilmu sunnah dalam hadis ini. Maka ketika sendirikan dengan syarah, ini menjadi satu kitab. Dan itu pun, ini pun belum termasuk yang syarah yang panjang lebar. Masih termasuk syarah yang ringkas. Wa qala Ibnu Daqiq al-Id fi Syarhil Arba'in. Imam Ibnu Daqiq al-Id salah seorang ulama dari mazhab Hambali dalam Syarh Al-Arba'in beliau mengatakan bahwa kal ummil sunnah kama sumiyatil Fatihah ummul Quran lima tazammanahu min jam'iha ma'aniyal Quran. Hadis ini kedudukannya seperti ummus sunnah, induknya as-sunnah. Sebagaimana Al-Fatihah dikatakan Ummul Quran, karena Al-Fatihah mengandung berbagai macam makna-makna Al-Quran ada dalam Al-Fatihah. Maka makna-makna as-sunnah ada dalam hadis Jibril. Maka dia dikatakan Ummus Sunnah. Wa qala al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali fi Jami'il Ulumul Hikam. Kata Imam Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'il Ulumul Hikam, wa huwa hadithun azimun yastamilu ala syarhid dini kulih. Ini hadis yang agung yang mengandungi syarah agama secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Walaupun secara garis besar. Oleh hada qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi akhirih hada jibrilu atakum yuallimukum dinakum. Oleh karena itu di akhir hadis Nabi mengatakan orang itu adalah Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Mengajarkan agama kalian. Yani seluruh agama kalian ada dalam hadis ini. Ba'da an saraha darajatul Islam wa darajatul iman wa darajatul ihsan, yaitu setelah Nabi menjelaskan tentang derajat Islam, derajat iman, derajat ihsan paling tinggi. Di akhir hadis kata Nabi, dia Jibril mengajarkan agama kalian. Fa ja'ala dzalika kullahu dinan, maka Nabi menjadikan tiga tingkatan tadi, Islam, iman, ihsan, itulah agama. Agama yaitu ada tiga tingkatan tersebut dalam Islam. Semuanya disebutkan dalam hadis ini. Maka samaituhu syarha hadis Jibril fi ta'limiddin, dan saya menamai kitab ini, kata Syekh Abdul Muhsin, syarah hadis Jibril fi ta'limiddin, syarah penjelasan hadis Jibril dalam pembelajaran agama. Dalam pengajaran agama. Wa as'allaha azza wa jalla ayyan fa'adhi wa ayyuwafiqal jami'a li tahsilil ilmin nafi' wal awali bih innahu sami'un mujib. Kita mohon kepada Allah azza wa jalla agar dia memberikan manfaat dengannya. Dan agar dia memberikan taufik kepada semuanya. Supaya mendapatkan ilmu nafi' dan bisa mengamalkannya. Sesungguhnya dia maha mendengar doa dan maha mengabulkannya. Nah demikian mukadimah dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Hamidahullah. Yang cukup menggambarkan betapa pentingnya hadis ini. Dan beliau bukan orang yang pertama menjelaskan hal ini. Membawakan kalam para ulama yang menyebutkan memang ini hadis yang betul-betul besar dalam Islam. Nah, kemudian beliau membawakan nas hadisnya. Dalam riwayat Imam Muslim, kata beliau, rawal Imam Muslim fi sahihihi. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dengan nomor hadis 8. Nomor hadis 8. Bi isnadihi an Yahya bin Ya'mar, dengan sanad beliau Imam Muslim dari Yahya bin Ya'mar, seorang tabi'in. Yahya bin Ya'mar rahimahullah qala, mengatakan kana awwalu man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Orang yang pertama berbicara tentang al-Qadar di Basrah adalah Ma'bad al-Juhani, berbicara tentang Al-Qadar, yakni mengatakan bahwa tidak ada takdir. Madhab Qadariyah intinya, sudah kita lewatin bahasanya. Yang pertama bicara di Basrah, orang bernama Ma'bad al-Juhani. Fantolaktu anawa Khimyar ibni Abdirrahman al-Khimyairi, anawa Humayd bin Abdirrahman al-Khimyairi, hajaini au mu'tamiraini. Maka aku bersama Humayd bin Abdirrahman al-Khimyairi berangkat haji atau umroh. Fakulna, kami katakan, laulakinna ahadan min ashabi Rasulullah SAW fasalnahu amma yakulu ha'ulai fil qadar. Ketika berangkat haji mereka mengatakan, kalau saja kami nanti bertemu dengan salah seorang sahabat di antara sahabat Rasul SAW, pasti akan kami tanyakan kepada beliau tentang perkataan mereka dalam masalah qadar. Nah ini mereka mendapati ini kok ada faham yang aneh. Cuma belum ketemu siapa yang ditanya. Belum ketemu orangnya siapa yang ditanya. Nah ketika niat haji atau umroh, mereka menyatakan nanti akan berusaha bertemu dengan salah seorang sahabat Rasul untuk bertanya. Fawfiqalana Abdullah ibn Umar bin Khattab dakhilan al-masjid. Maka kami diberi taufik oleh Allah untuk bertemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab ketika sedang masuk masjid. Masuk masjid. Ketemu dengan beliau. Ini taufik dari Allah Ta'ala. Fak tanaftuhu ana wa sahibi. Maka aku apit dia bersama temanku. Kan berdua. Ibnu Umar diapit berdua, kanan kiri. Ahaduna an yaminihi wal akhar an shimali. Salah satu kami di kanan, yang satu di kiri. Fadan donantu anna sahibi sayakilul kalama ilayya. Maka aku mengira bahwa temanku akan mewakilkan pembicaraan kepadaku, menyerahkan diriku yang bicara langsung kepada beliau. Fakultu, maka aku pun katakan, Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Memanggil orang dihormati dengan kunyahnya. Dan memanggil dengan kunyah itu termasuk penghormatan. Tidak langsung menyebut namanya. Abu Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'unal Qur'an wa yataqaffarunal ilma wa dhakara min sya'nihim wa annahum yaz'umuna an alla qadara wa anal amra unufun. Kata Yahya bin Ya'mar, wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya telah muncul di tengah-tengah kami orang-orang yang mereka membaca Al-Qur'an. Mereka menekuni ilmu, rajin mempelajari ilmu, dan menyebutkan sifat-sifat mulianya, sifat-sifat ibadahnya yang baik-baik. Hanya saja mereka mengklaim bahwa tidak ada qadar dan bahwasanya perkaranya baru saja. Yani Allah baru saja tahu ketika sudah terjadi. Kalau belum terjadi, Allah tidak tahu. Ini klaim mereka yang dipertanyakan oleh beliau, bahwa tidak ada takdir. Dan Allah tidak tahu suatu kejadian sebelum terjadinya. Baru tahu setelah terjadi. Qala, kata Ibnu Umar menjawab pertanyaannya. Fa idza laqita ulaika fahdirhum anni bari'un minhum wa annahum bari'u minni. Jika kamu berjumpa mereka, sampaikan kepada mereka bahwa aku Ibnu Umar lepas diri dari mereka dan mereka lepas diri dari aku. Yani agama mereka dan agamaku enggak ada sangkut pautnya. Lepas diri dalam masalah ini. Waladhi yakhlifu bihi Abdullah ibn Umar. Demi zat yang Abdullah ibn Umar bersumpah dengannya. Demi Allah. Law anna li ahadihim misla ukhudin zahaban fa'angfaqahu. Ma qabilallahu minhu. Ma qabbalallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Kalau saja salah seorang dari mereka punya emas sebesar gunung Uhud, lalu dia infakkan emas itu di jalan Allah, maka Allah tidak akan mau menerimanya sampai dia beriman kepada Al-Qadar. Amal ibadah enggak diterima sebelum iman kepada Al-Qadar. Ini pernyataan Abdullah bin Umar. Yang tentunya ini adalah akidah yang didapat dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ketika orang itu akidahnya rusak, menyimpang satu prinsip, dalam prinsip yang paling pokok dalam Islam, amal ibadah tidak diterima. Tidak diterima. Summa qala, kemudian kata Ibnu Umar, haddatsani Abi Umar bin Khattab. Ayahku Umar bin Khattab menyampaikan hadis kepadaku. Qala, kata beliau, bainama nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yamin id qala'a alaina rajulun syadidu bayadi siyabi syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifu min ahadun. Manakala kami sedang bersama Rasulullah, di sisi Rasulullah sallam, suatu hari tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang lelaki yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, tidak nampak padanya bekas perjalanan. Tidak nampak bekas perjalanan jauh, tapi tidak seorang pun dari kami mengenalinya. Tidak nampak bekas perjalanan, artinya namanya orang dekat-dekat sini saja. Tapi kami enggak ada yang kenal. Ini sudah di awal hadis sudah mengungkapkan keanehan. Ini kok aneh. Orangnya kayaknya dekat-dekat sini saja penampilannya, tapi kok enggak kenal. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk mendekat Nabi. Duduk mendekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasnada rukbatahi ila rukbatahi. Sampai dia menempelkan lututnya ke lutut Nabi. Duduknya bukan sekedar dekat, lututnya nempel. Langsung berhadapan langsung. Sementara di sini Nabi banyak sahabat yang lain yang langsung menghadap Nabi. Wa wada'a kafahi 'ala fakhidihi, dan beliau meletakkan telapak tangannya di atas kedua pahanya. Wa qala ya Muhammad ahbirni 'anil Islam, dan dia katakan wahai Muhammad, manggilnya pun Muhammad. Kalau para sahabat, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Demikian kalau manggil Rasulullah. Tapi ini manggil ya Muhammad ahbirni 'anil Islam, wahai Muhammad, beritakan kepadaku tentang Islam itu apa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu kamu bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad itu rasulnya Allah. Wa tuqima shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadan wa takhujal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kamu tegakkan sholat, tunaikan zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitullah Al-Haram jika kamu mampu perjalanan ke sana. Rukun Islam sudah kita kenal. Qala shadaqta. Orang itu mengatakan, kamu benar. Kamu benar. Qala, kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran kepadanya. Dia bertanya, kok dia membenarkan. Umumnya orang bertanya kan enggak tahu. Membenarkan berarti kan dia sudah tahu sebelumnya. Kayak ngetes. Ya, kayak ngetes. Padahal belum pernah ada. Sahabat kok ngetes Rasul tahu enggak? Enggak ada. Justru mereka waktu ditanya, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Jawabnya seperti itu. Jadi orang ini aneh. Kamu benar. Qala fa'ahbirni anil iman. Lalu orang ini berkata, beritakan kepadaku, jelaskan kepadaku tentang iman itu apa. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada al-qadar, baiknya dan buruknya. Ini penjelasan Rasul yang menunjukkan wajib mengimani Al-Qadar baik maupun buruk. Ini yang disampaikan Ibnu Umar, ini hadis dari Umar bin Khattab dari Rasulullah untuk menjelaskan kepada tadi yang bertanya kepada beliau, yaitu Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman Al-Khimyari, yang mendapati di daerahnya itu ada orang-orang yang muncul dengan pemahaman tidak ada takdir. Allah baru tahu kejadian kalau sudah terjadi. Nah, maka di sini ada kalimat wajib mengimani Al-Qadar, baik dan buruknya, termasuk rukun iman. Qala shadaqta, kata orang tadi, kamu benar. Membenarkan lagi untuk yang kedua kali. Qala fahbirni anil ihsan. Kemudian yang ketiga, kata orang tadi, sampaikan atau beritakan kepadaku tentang ihsan itu apa. Qala anta abudallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sungguhnya dia melihatmu. Qala fah bin Anisah. Kemudian orang tadi mengatakan, beritakan kepadaku tentang kiamat. Ini waktunya kapan. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Kata Nabi, yang ditanya tentang kiamat tidak lebih tahu daripada yang menanya. Artinya sama-sama enggak tahu. Aku tidak lebih tahu daripada kamu. Kamu enggak tahu, aku juga enggak tahu, sama. Sama-sama yang ditanya enggak tahu. Qala fa'akhbirni an amaratiha. Kata orang tadi, beritakan kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala kata Rasulullah, antalidal ammatu rabbataha wa antral khufatal uratal ala ri'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kata Rasul, tanda kiamat adalah kalau ada budak wanita melahirkan tuannya. Anak yang dia lahirkan jadi tuan dia. Dia jadi budaknya. Dan kamu lihat, ada orang yang telanjang kaki, telanjang badan, miskin, penggembala kambing. Mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Megah-megahan rumah dan bangunan. Yani waktu yang begitu cepat. Tadinya dia orang miskin, cuma penggembala kambing, cumpang-camping, itu pun nyokor. Menjadi orang-orang yang hidupnya luar biasa. Bukan sekedar membaik, tapi menjadi orang yang lomba-lomba tinggian bangunan. Artinya tingkat berapa rumahnya, tingkat berapa rumahnya. Ini perubahannya begitu cepat dalam urusan dunia. Qala kata Ibnu Umar, summan talaqa falabistu malian. Kemudian orang tadi pergi. Orang tadi pergi, maka aku berlalu beberapa waktu. Summa qala li, kemudian Rasul berkata kepadaku, ya Umar, atadri manis sa'il. Wahai Umar, apakah kamu tahu siapa orang yang bertanya itu? Qultu Allahu wa Rasuluhu alam. Saya jawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala kata Rasulullah, fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia itu Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. Nah ini, akhir hadis ini menunjukkan bahwa semua yang disampaikan dalam pertanyaan Malaikat Jibril tadi adalah seluruh agama. Seluruh agama. Maka Nabi mengatakan itu agama kalian itu itu. Ada Islam dengan rukunnya yang 5. Ada iman dengan rukunnya yang 6. Ada Islam dengan rukunnya yang 2. Itu semuanya agama Islam itu. Ada 3 tingkatan tersebut. Nah itu nas hadisnya. Dalam riwayat Imam Muslim dengan nomor hadis 8. Kita akan melihat penjelasan beliau satu demi satu. Sampai akhir hadis, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengambil faedah yang besar dari kitab ini. Betul-betul besar yang akan kita dapati dari penjelasan ini. Yang pertama kata beliau, masih tentang global hadis ini. Hadis Jibril min hadhi tariq wa bihadha lafzi saddara bihil Imam Muslim kitab al-iman alladhi huwa awalu kutubi sahihihi. Hadis Jibril dengan jalur sanad ini dan dengan lafaz ini pula, Imam Muslim memulai dengannya kitabul iman, kitabul iman dalam sahihnya. Yang mana kitabul iman itu merupakan awal kitab dalam sahih Muslim. Sahih Muslim kan berjilid-jilid. Dalam jilid itu ada kitabul iman, kitabut toharoh, kitabus sholah, kitab dan yang lainnya. Nah kitabul iman itu kitab yang pertama dalam sahih Muslim. Nah kitabul iman itu dimulai dengan hadis Jibril. Menunjukkan bahwa itu merupakan hadis yang menjadi dasar untuk semua hadis yang setelahnya. Yang mana berarti dasar semua agama, bagian agama Islam ini. Wa awlu haditsin fi sahih Bukhari hadis Umar innamal a'malu binniyat. Adapun hadis pertama dalam sahih Bukhari adalah hadis Umar juga, tapi hadis innamal a'malu binniyat, hadis tentang niat. Tentang niat kalau dalam sahih Bukhari. Kalau dalam sahih Muslim hadis Jibril pertamanya. Wa qad saddara al-Baghawi kitabaihi masabihu sunnah wa syarhu sunnah fi awali hadisin fi sahih Bukhari wa sanna fi hadal hadis alladhi hiya huwa awal hadisin fi sahih Muslim. Dan Imam Al-Baghawi Dalam dua kitab beliau, pertama Masabihus Sunnah, yang kedua Syarhus Sunnah, beliau memulai awal hadisnya itu adalah awal hadis dalam Sahih Bukhari, itu innamal a'malu binniyat. Dan meletakkan hadis yang keduanya adalah hadis Jibril ini, yang itu merupakan hadis pertama dalam Sahih Muslim. Jadi para ulama menempatkan hadis ini itu di bagian awal-awal. Wa tabi'u ala hadza ala dalika an-Nawawi fil Arba'in. Ini juga diikuti oleh Imam Nawawi dalam Arba'in. Arba'in yang pertama hadis niat, yang kedua hadis Jibril. Diikuti oleh Imam Nawawi. Wa taqaddama fil muqaddimah dzikru aqwali ba'd al-ilmi fi bayani maqsad hadzal hadis wa adzami sya'nihi. Dan telah berlalu dalam muqaddimah telah kita baca perkataan para ulama dalam menjelaskan kedudukan hadis ini, agungnya hadis ini, besarnya hadis ini, sudah kita baca. Maka cukup gambaran tentang hadis ini, tentang besarnya kedudukannya dalam Islam, cukup. Yang kedua kata Syaikhul Muhsin, al hadisu min musnadi Umar. Hadis ini termasuk dari musnadnya Umar. Musnad itu hadis yang ditulis berdasarkan nama sahabat. Maka ini hadisnya Umar, yang musnad Umar. In faroda bi ikhrajihi Muslim anil Bukhari. Imam Muslim menyendiri dari Imam Bukhari dalam mengeluarkan hadis ini. Yani hadis dari Umar bin Khattab ini enggak ada dalam Sahih Bukhari. Imam Muslim menyendiri. Wa kharajahu aidan kama fi ta'liq ala Jami'ul Ulum wal Hikam wa Musnad Al Imam Ahmad, Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Mandah fil Iman wa Tayalisi wa Ibnu Hibban wal Ajri fi Syariah. Dan dikeluarkan pula hadis ini dalam ta'liq terhadap Jami'ul Ulumul Hikam, juga dalam Musnad Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah dalam Kitabul Iman. Hadis ini juga dibawakan Imam Toyalisi, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Juri dalam Asy-Syari'ah. Wa Abu Ya'la wal Baihaqi fi Dalailun Nubuwah, Imam Baihaqi dalam dua kitabnya, pertama Dalailun Nubuwah, yang kedua Syu'abul Iman. Hadis ini dibawakan demikian di takhrij. Wal Baghawi fi Syarhus Sunnah, juga Imam Baghawi dalam Syarhus Sunnah hadis nomor 2 dengan takhrijnya. Wal Marwazi fi Ta'dimi Qadri Shalah, Imam Marwazi dalam pengagungnya, yakni Ta'dimi Qadri Shalah, agungnya kedudukan salat. Abdullah bin Ahmad fi Sunnah, Abdullah bin Imam Ahmad dalam kitab As-Sunnah. Wal Bukhari fi Khalqi Af'alil Ibad, juga Imam Bukhari mengeluarkannya dalam kitab Khalqu Af'alil Ibad, bukan dalam Sahihnya. Wa Ibnu Khuzaimah, juga Imam Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya, yang dari Umar bin Khattab. Imam Muslim sendiri, tidak bersama Imam Bukhari. Wa tafal Bukhari wa Muslim an al-ikhrajhi an Abi Hurairah. Dan Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat, dua-duanya mengeluarkan, tetapi dari jalur sanad sahabat Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah. Karena yang menyaksikan hadis ini banyak sahabat, bukan cuma Umar bin Khattab, banyak sahabat. Wa qarrahu aidan an Rasulullah SAW khamsatun min sahabat. Juga hadis ini diriwayatkan dari Rasul oleh 5 sahabat beliau. Wa dzakarahum Al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathul Bari. Telah disebutkan 5 sahabat ini oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari yang meriwayatkan hadis Rasulullah ini. Wahum Abu Dar enda Abi Dawud wa Nasa'i. Mereka itu yang pertama Abu Dar dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i. Wa Ibnu Umar enda Ahmad wa Tabrani wa Abu Nu'aim. Abi Nu'aim. Yang kedua dari sahabat Ibnu Umar ada pada riwayat Imam Ahmad, Imam Tabrani dan Abi Nu'aim. Wa Anas enda Al-Bukhari fi Khalqi Abu Ibad wal Bazar. Juga dari Anas bin Malik pada riwayat Imam Bukhari tapi dalam Khalqul Abdul Ilbab dan juga Imam Al-Bazar. Waqala wa isnadhu hasan, dan kata Imam Al-Bazar sanadnya hasan. Wa Jarir bin Abdullah Al-Bazali inda bi awana wa Ibnu Abbas wa Abu Amir Al-Asy'ari inda Ahmad. Juga dari Jabir bin Abdullah Al-Bazali dalam riwayat Imam Abu Awana. Juga dari Ibnu Abbas dan Abu Amir Al-Asy'ari dalam riwayat Imam Ahmad. Waqala wa isnadhuma hasan, dan Imam Ahmad mengatakan sanad kedua hadis ini hasan. Jadi selain dari Umar ada dari lima sahabat yang lain juga dari Abu Hurairah, jadi tujuh dari tujuh sahabat. Maka sumbernya sudah mutawatir, sumbernya sudah mutawatir karena tujuh sahabat itu termasuk mutawatir. Ini poin yang kedua dari syarah beliau. Kemudian poin yang ketiga, fil kisah alati aradha Muslim qabla syakil hadis an Yahya bin Ya'mar wa Humaid bin Abdul Rahman al-Khimyari fawaid. Dalam kisah yang dibawakan oleh Imam Muslim, Imam Muslim di sini kan tidak hanya membawakan hadis langsung dari Umar bin Khattab, tapi membawakan kisah bahwa Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdul Rahman keduanya mendapati di daerahnya orang-orang yang punya pemahaman Qadariyah. Mereka umroh atau haji dalam rangka untuk bertemu sahabat Rasul untuk bertanya. Jadi kisahnya awalnya demikian. Dibagi kisahnya. Nah, ini mengandung banyak faedah. Al-Ula yang pertama. Anna bid'atul qawli bi nafsil qadar dhaharat bil Basrah fi asri sahabah fi hayati Ibnu Umar. Bahwa munculnya bid'ah yang menyatakan tidak ada qadar atau bid'ah qadariyah itu muncul di Basrah di masa sahabat masih hidup, yaitu Ibnu Umar masih hidup. Masih ada sahabat. Masih ada sahabat muncul pemahaman bid'ah yang luar biasa semacam ini. Mengingkari takdir luar biasa. Suatu pemahaman yang sudah sampai tingkatan kufur. Dalam keadaan diceritakan mereka itu orang yang rajin baca Quran, rajin belajar ilmu agama, dan berbagai sifat mulia yang lain. Tapi bisa muncul di tengah-tengah mereka pemahaman mengingkari takdir. Bayangkan, di masa sahabat masih ada. Mereka orang yang rajin belajar. Tapi tentunya mereka rajin belajar tidak menimba dari ahlinya. Tidak menimba dari ahlinya. Tidak cukup. Hanya orang rajin mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah dengan sendirinya. Tidak cukup. Dengan mereka rajin beribadah, banyak ibadah. Tidak cukup. Harus ilmu diambil dari ahlinya. Tidak bisa menyendiri, otodidak, baca tafsir Al-Quran sendiri, baca hadis sendiri, dipahami sendiri. Tidak bisa demikian. Jangankan kita. Di masa mereka, di masa tabi'in ini, bahkan masa sahabat masih hidup, terjadi penyimpangan semacam itu. Begitu besar penyimpangannya. Wa kanat wafatuhu sanah salasin wasaba'in. Padahal wafatnya Ibnu Umar itu tahun 73 Hijriah. Tahun 73. Jadi usia beliau itu kira-kira di bawah 90 usia Ibnu Umar itu. Sudah muncul penyimpangan yang namanya Qadariyah. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Jadi ini kira-kira 62 sepeninggal Rasulullah. 62 tahun sepeninggal Rasulullah muncul Al-Qadariyah ini. Asalnya faedah kedua dari kisah ini, rujud tabi'in ila sahabah fi ma'rifati hukmi ma yakum min umurin muskilatin. Tabi'in merujuk kepada sahabat. Karena pembesarnya tabi'in itu ada pada sahabat. Kalau sahabat sudah enggak ada semuanya, baru mereka tadi pembesar di kalangan tabi'in yang paling tua. Maka selagi masih ada sahabat, tabi'in itu tanyanya kepada sahabat dalam perkara, dalam mengenal hukum-hukum apa yang terjadi, yang itu hukum perkara yang mustilah, perkara yang samar, yang enggak jelas hukumnya, belum tahu hukumnya. Mereka merujuk kepada yang lebih tua, yang lebih alim. Sawan kana dzalika fil aqaid aw ghairiha, baik itu dalam perkara akidah ataupun yang lainnya. Mereka merujuk, ada rujukan. Ada tempat bertanya, tidak menyendiri. Wa hadza wal wajib ala kulli muslimin. Ini yang wajib atas setiap muslim. Ayar jafi umri ini ila ahlil ilmi, yaitu agar dia merujuk kepada ahlul ilmi dalam semua urusan agamanya. Dalam semua agamanya. Tidak menyendiri. Ada ahlinya. Ada orang-orang yang dijadikan rujukan. Liqalillahi azza wa jalla, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah, dalam ayatnya, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kepada ahlu zikri jika kalian tidak mengetahui. Perintah Allah untuk bertanya kepada siapa? Ahlu zikri, ahlul Quran, ahli ilmu, orang yang ahli di bidangnya. Allah perintahkan untuk bertanya. Ini yang Allah perintahkan. Pertama adalah para sahabat. Yang para sahabat itu orang-orang yang langsung tahu turunnya Al-Quran, langsung tahu penjelasan Al-Quran, langsung tahu pengamalan Al-Quran oleh Rasulullah di depan mata mereka. Allah perintahkan untuk bertanya kepada ahlinya. Kepada ahlinya. Bukan dipersilahkan untuk memahami sendiri. Tapi suruh bertanya kepada ahlinya. Ini poin kedua atau faedah kedua dari kisah ini. As-salisah, faedah yang ketiga, annahu yustahabu lil hujjati wal mu'tamirin ayastagilu munasabatan munasabata dihabihim ilal haramain lit tafaquhi fiddin warruju ilal ilmi. Disukai, dianjurkan bagi para haji atau yang umroh agar menyibukkan di sela-sela kepergiannya ke tanah haram itu untuk tafaquh fiddin. Jadi kalau haji, kalau umroh, itu berusaha waktu yang di sana untuk bertemu dengan ulama. Untuk bertemu dengan ulama. Untuk bertanya masalah-masalah agama. Jadi, bukan hanya pergi untuk ibadah haji saja. Tapi membawa misi untuk bertanya kepada ulama. Wa rujuk ila ahli ilmi, dan agar rujuk kepada ahli ilmi, fi ma'rifati mashkulu alaihim min ahkami dinihim, dalam mengenal hukum-hukum agama yang masih belum jelas baginya. Jadi mempersiapkan pertanyaan, mungkin disiapkan pertanyaan apa yang dia belum jelas, yang nanti akan ditanyakan kepada ulama kalau bisa bertemu. Ini diantara sunnah yang penting untuk dihidupkan. Kama khasala min Yahya bin Ya'mar wa Humaid bin Abdurrahman al-Khimyari fi hal itu. Sebagaimana terjadi atau dilakukan oleh Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Khimyari dalam kisah ini. Hajinya punya misi juga selain ibadah haji, yaitu untuk bertanya kepada ahli ilmu. Wa minan nata'id at-tayyibah alati yadfaru biha man waffaqahullahu tafaquhuhu fiddin wassalamah minal wuqi'i fisyarri. Di antara buah yang baik yang bisa dipetik, bisa diambil oleh orang yang lebih taufik, kalau lebih taufik dia, adalah dia bisa tafaquh dalam agama, bisa mendalami ilmu agama, dan bisa selamat dari terjatuh ke dalam kejelekan. Bertemu dengan ulama, berdekatan dengan ulama, bisa bertanya, masya Allah, nikmat besar, bisa mengetahui solusi masalah-masalah yang dihadapinya. Pertanyaan-pertanyaan yang enggak terjawab di daerahnya bisa mendapatkan jawaban dari para ulama. Kama fi Sahih Muslim, sebagaimana dalam Sahih Muslim nomor 191, An Yazid Al-Fakir qala, dari Yazid Al-Fakir mengatakan, kuntu qad syaghafani ra'yun min ra'yil khawarij. Dulu aku dikagumkan oleh satu pendapat di antara pendapat atau pemikiran Khawarij. Aku kagum, senang kepada satu di antara pemikiran Khawarij. Fakharajna fi isobatin dawi adadin nuridu anna khuja. Maka kami keluar bersama rombongan yang sejumlah sekian, niatnya untuk haji. Berangkat untuk haji. Dalam keadaan dia punya kekaguman, kesenangan kepada satu pemikiran Khawarij. Berangkat haji. Suma nakhruja ala nas. Kemudian kami keluar kepada manusia. Qala famarana alal Madinah fa'idha Jabir bin Abdillah yuhadithul qawm. Jalisun illa sariyatin an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami melewati di Madinah. Kami lewat di Madinah. Ternyata ada Jabir bin Abdillah duduk di atas suatu alas. Dia menyebarkan hadis kepada kaum, kepada manusia yang mengelilinginya. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia katakan, yakni kata Yazid Al-Fakir, fa idza huwa qad dzakal jahannamiyin. Ternyata Jabir bin Abdillah sedang menceritakan kisah jahannamiyun. Siapa jahannamiyun? Jahannamiyun itu adalah kaum mukminin yang dimasukkan dalam neraka jahannam oleh Allah karena dosa-dosanya, yang kemudian nanti akan dikeluarkan dengan syafaat-syafaat para nabi, para malaikat dan orang-orang mukmin. Ini disilakan oleh Rasul dengan jahannamiyun. Nah, ini hadis ini Jabir radhiyallahu anhu sedang menyampaikan hadis cerita tentang jahannamiyun. Qala faqultuhu, maka kata Yazid Al-Fakir, aku tanya kepadanya, ya sahiba Rasulillah, ma hadzal ladzi tuhadisun? Wahai sahabat Rasul, hadis apa yang kamu sampaikan itu? Kok ada orang masuk neraka kok dikeluarkan? Lah, orang Khawarij kan aneh terhadap pemahaman ini. Karena Khawarij punya pemahaman orang muslim kalau masuk neraka itu kekal selama-lamanya, tidak bakal keluar. Lah, Jabir menyampaikan hadis bahwa orang muslim yang masuk neraka dikeluarkan dari surga, dan neraka masukkan dalam surga. Maka dia aneh, dia tanya, ini hadis apa yang Anda sampaikan ini? Wallahu yaqul, padahal Allah telah berfirman, innaka man tudkhilin nara faqad ahzaita. Sesungguhnya siapa yang kamu masukkan dalam neraka, sungguh engkau telah menghinakannya. Ya, ini kalau Allah masukkan orang dalam neraka berarti sudah dihinakan. Difahami Khawarij, tidak bakal dikeluarkan. Ini fahamnya Khawarij. Maka dia membawakan dalil seolah-olah Jabir bin Abdillah enggak tahu ayat ini. Ini loh ayat, kata Allah demikian, kalau orang masukkan dalam neraka enggak bakal dikeluarkan. Kok kamu nyebutkan hadis kayak gitu? Maksudnya protes kayak gitu. Wa kullama aradu ayakhruju minha uitu fiha. Dan juga Allah katakan, setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, maka dikembalikan lagi ke dalam neraka. Dikembalikan lagi masuk dalam neraka. Ini loh ayat Allah demikian. Fama hadzalati taqulun? Apa yang Anda katakan tadi? Apa yang kamu katakan? Kok hadisnya orang muslim masuk neraka kok dikeluarkan? Padahal ayat-ayat menyatakan tidak dikeluarkan. Yani seolah-olah dia membantah Jabir. Qala, kata Jabir, kata Yazid Al-Fakir, faqala attaqa'ul Qur'an. Jabir balik bertanya, apa kamu membaca Al-Quran? Qultu na'am, aku jawab iya. Aku juga baca Quran. Qala hal sami'ta fi maqamin Muhammad alaihi salam? Apa kamu pernah mendengar tentang maqamnya Muhammad alaihi salam? Sallallahu alaihi wasallam. Pernah kamu mendengar maqam? Maqam Mahmuda dalam surah Al-Isra. Ya'ni allazi yab'atsuhu fihi, yaitu maqam kedudukan rasul yang Allah berikan kepadanya. Allah muliakan beliau dengannya. Qultu na'am, iya. Ada maqam Mahmuda. Qala fa innahu maqam Muhammadin al-Mahmud alladhi yukhrijuhu bihi man yukhriju. Sesungguhnya penafsiran maqam Mahmuda itu adalah maqamnya Muhammad yang dipuji-puji, yang dengannya Allah mengeluarkan siapa yang dia keluarkan dari neraka. Itu penafsirannya maqam Mahmud. Qala summa na'ata wada asyirat wa marron nasi alaih. Kemudian Jabir menceritakan tentang Allah meletakkan sirat di atas neraka jahanam dan lewatnya manusia di atas neraka jahanam itu, melewati sirat. Diceritakan demikian. Qala wa khafu alla akun ahfadu dalik. Kata Yazid al-Fakir, aku khawatir kalau aku tidak hafal hadis ini. Karena ini hadis ini baru bagi dia, yang menghancurkan pemikiran khawarij yang dia bawa. Dia baru menyadari bahwa pemikiran khawarijnya itu batil dan sesat, karena ternyata menjadi pemahaman sahabat. Dia baru menyadari ketika ketemu Jabir bin Abdullah ini. Qala, kata Al-Fakir, Yazid Al-Fakir, ghayra annahu qad za'ama anna qauman yakhrujuna minan nar ba'da an yakunu fiha. Hanya dia menyatakan bahwa orang-orang itu keluar dari neraka setelah sebelumnya mereka dalam neraka. Qala ya'ni fa yakhrujuna ka'annahum idanisim syamasin. Artinya mereka keluar seakan-akan mereka dalam keadaan seperti biji simsam, yakni gosong, biji simsam yang gosong. Qala fayadkhuluna nahran min anhril jannah fayaktasiluna fi. Lalu mereka masuk dalam sungai di antara sungai-sungai surga, lalu mereka mandi di sana. Yakni hidup menjadi manusia. Fayakhrujuna ka'annahumul qaratis. Lalu mereka keluar seakan-akan kertas yang putih. Tadinya hitam gosong, telah masuk sungai Hayah, sungai di surga ini, keluar menjadi putih bersih. Farajana, maka kami pulang. Pulang dari haji. Kulna waihakum, kami katakan, silakah kalian. Atar syekho yakdibu ala Rasulullah SAW. Apakah kalian menyangka syekh tadi berdusta atas nama Rasulullah? Ini Jabir Matilah. Apakah kalian menuduh dia berdusta? Ya, ini meyakinkan sahabat teman-temannya bahwa dia itu orang yang benar dalam pemahamannya. Dia yang benar, kita yang salah. Ketika memahami bahwa orang masuk neraka tidak bakal keluar lagi dari kalangan muslimin, ini yang salah. Sahabat Rasul itu yang benar, kita yang salah memahaminya. Kharajana fala wallahi ma kharaja minna ghairu rajulin wahidin aw kama qala Abu Nu'aim. Maka kami pulang demi Allah, maka tidak ada yang keluar dari kami kecuali seseorang saja. Sebagaimana kata Abu Nu'aim, wa Abu Nu'aim wal Fadl bin Zakin huwa ahadu ridlis isnad. Yakni setelah pulang dari hajinya, mereka keluar dari pemikiran khawarij kecuali satu orang saja. Selamat dari pemahaman khawarij dengan sebab mereka bertemu sahabat Rasul. Mereka keluar mencari halaqah ilmu ketika berhaji. Ketemu halaqahnya Jabir bin Abdillah. Mendengar hadis dari Rasulullah menghilangkan pemikiran sesatnya. Dan khawarijnya menjadi hilang. Dan yakin bahwa yang disiapkan Jabir itu betul-betul dari Rasulullah SAW. Mereka percaya. Kalau itu datang dari sahabat, mereka percaya. Mereka tidak pernah mendusta, menuduh dusta para sahabat. Disampaikan oleh sahabat, mereka terima, mereka percaya. Karena agama mereka dapat itu dari sahabat Rasul. Tidak mungkin mereka memahami agama tanpa lewat sahabat Rasul, tidak mungkin. Dengan sebab itu mereka selamat ketika Allah beri taufik untuk bertemu sahabat yang menjadi rujukan dalam persoalan agama. Itu diantara faedah yang alina terakhir masih satu faedah ini. Halil isobah jauh ilal haji wakot ubtulu fahmin khotik. Gol rombongan ini datang untuk haji dalam keadaan membawa pemahaman yang salah, yang menyimpang. Bahwa ana ashabal kabair la yakhrujun an-nar, yaitu pemahaman bahwa pelaku dosa besar dari muslimin tidak bakal keluar dari neraka, kekal selama-lamanya. Wa hamul ayati allati waradat fil kufar 'alal muslimin aidan. Yang kedua, mereka membawa ayat-ayat yang berbicara tentang orang kafir yang kekal dalam neraka dibawa untuk menghukumi muslimin. Ini loh ayatnya, kekal dalam neraka itu kan untuk orang kafir. Nah, dibawa untuk menghukumi muslimin yang masuk neraka. Sama kata mereka, tidak bakal keluar. Jadi bawa dalil, punya dalil, tapi dalil yang tidak pada tempatnya. Wa hadza min aqidatil khawarij, ini aqidah khawarij. Waqad aradat hadzal isabah an tadhhara 'alan nas bi hadzal aqidah al batilah ba'da al-fath. Padahal niatnya ketika mereka itu keluar atau selesai haji, itu keluar ingin menyebarkan faham khawarijnya pertamanya. Jumlah beri taufik untuk ketemu Jabir bin Abdillah. Lakin fi hadzal rihlah Al-Maimunah wafaqahumullah lil tiqai bi Jabir bin Abdillah Al-Ansari fa awdaha lahum fasada fahmihim. Tetapi Allah beri taufik dalam perjalanan yang mulia ini mereka bertemu Jabir bin Abdillah sehingga beliau menjelaskan batilnya pemahaman mereka, pemikiran mereka. Fa adlu amma kanu azmu alaihi, maka akhirnya mereka meninggalkan apa yang sebelumnya mereka ikuti. Pamam nakharij. Alam yahud minuhum bihadzal batil ila wahidunhum. Dari rombongan itu, tidak ada yang keluar, tidak ada keluar dengan batil ini kecuali satu orang saja. Yang masih tetap di atas kebatilan cuma satu saja. Yang lainnya keluar dari pemahaman khawarij tersebut. Maka ini di antara faedah yang besar, bahwa ketika seorang itu berhaji atau berumrah, berusaha untuk bisa bertemu ulama untuk bertanya. Atau mungkin safar ke lain kota, berusaha untuk ketemu asatid untuk bertanya, membawa masalah atau pertanyaan untuk ditanyakan. Ini di antara faedah perjalanan supaya ada nilai tafaqquh fiddin, yang itu merupakan sebab seorang itu dimudahkan jalan ke surga. Semoga Allah masukkan kita di antara orang yang beruntung, yang terus diberi taufik untuk istiqomah di atas talabul ilmi, di atas tafaqquh fiddin, sampai dia benar-benar menutup umur kita dengan husnul khatimah. Aku da'amna alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.